Kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang punya problem, mungkin kita bisa memanfaatkan beberapa menit. Jika tidak, maka kita akan menunggu. Ya. Iya, ada yang menanyakan apakah tadi kan saya menyebutkan hadis, ya hadis Abu Hurairah An-Nasa'i, yaitu syahru as-sabr, bulan kesabaran, yaitu bulan puasa, berpuasa selama bulan Ramadan yang disebut bulan kesabaran, ditambah salah satu ayamin min kulli syahr, 3 hari puasa sunnah di luar Ramadan, yakni 11 bulan. Kasyamid dahar nilainya seperti puasa setahun. Ini ada yang nanyakan, apakah 3 hari puasa setiap bulan itu di luar Senin Kamis? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Nabi SAW sendiri rutin puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Ya. Di samping itu Nabi juga menjaga puasa 3 hari setiap bulan. Aisyah mengatakan, radhiyallahu anha, Nabi SAW jika luput, ya, luput mengerjakan puasa 3 hari di pertengahan bulan, yaitu Ayyamul Bidh, hari-hari bulan purnama itu 13, 14, 15, maka Nabi SAW berpuasa kapan saja, ya, hari-hari dalam sebulan, ya, yang dipilih oleh beliau, kapan saja yang jelas mesti 3 hari dalam sebulan itu Nabi, ya, tetap selalu menjaganya. Nah, begitu. Ada yang bertanya apakah menghirup balsam? Apa ini? Ya, secara sengaja bisa membatalkan puasa. Pada kajian yang lalu telah dijelaskan kaidahnya. Ya, perhatikan cara kita memahami pembatal-pembatal puasa ini. Pembatal puasa kan terangkum makan, minum dan yang semakna dengan yang bisa dikias. Kemudian hubungan yang dikias semakna dengan. Nah, masalah ini makan dan minum memasukkan sesuatu ke lambung melalui jalur mulut masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung. Kemudian hadis Nabi SAW yang sahih menunjukkan, ya, begitu pula jalur hidung masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung. Itulah sebabnya ketika kita berpuasa kita dilarang berlebihan kumur-kumur saat wudu. Saat puasa, ketika berwudu jangan berlebihan kalau kumur-kumur, jangan berlebihan kalau istinsyak. Di luar puasa disunnahkan, saat puasa dimakruhkan. Kenapa? Khawatir ada yang masuk di hidung, ya. Jika berlebihan ada yang masuk ke hidung, kerongkongan, ke lambung. Ada yang masuk ke mulut, masuk kerongkongan. Nah, jika semakna dengan ini maka membatalkan puasa. Jika tidak maka tidak. Jadi ada sesuatu zat yang berwujud yang masuk ke mulut atau masuk ke hidung. Sekarang kita analisa, ya. Coba kita pelajari sekarang. Balsam yang kita hirup, ya. Apakah ada unsur-unsur zat-zat yang berwujud yang terbang, berterbangan yang dihirup? Hah? Jawabannya tidak. Jika tidak berarti tidak membatalkan puasa. Sama dengan minyak wangi. Minyak wangi kan ada aromanya. Menghirup aroma minyak wangi tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan yang ada baunya seperti termasuk balsam, asalkan tidak ada asap atau semisalnya unsur-unsur zat-zat yang berwujud yang berterbangan yang, ya, yang terlihat yang kita hirup. Asalkan itu tidak ada maka tidak masalah. Adapun jika ada berupa asap, ya, dan semisal yang berwujud yang nyata-nyata terlihat, maka itu membatalkan puasa. Seperti rokok, ya, atau sengaja menghirup asap, ya, asap kedupaan, yang harum dan semisalnya, ya sengaja, maka itu membatalkan puasa. Nah, begitu. Kemudian orang yang apa ini? Orang yang junub ketika bermudarat baginya menggunakan air, yakni ketika sakit, maka diperbolehkan dia sakit jika pakai air, mandi junub dengan air dia termudaratkan, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Tetapi apakah ya setelah sembuh diwajibkan untuk mandi lagi? Ya, wajib mandi lagi ketika sudah sembuh. Ya, itulah sebabnya ulama mengatakan bahwa kesucian yang didapatkan dengan tayamum adalah kesucian yang mu'akhkhar, kesucian yang terbatas waktu. Kesucian yang terbatas waktunya sampai udzur untuk bertayamum itu hilang. Nah, ini sekarang udzurnya bertayamum apa? Karena dia sakit. Ya. Sakit, kemudian secara medis jika dia mandi junub sakitnya makin parah atau kesembuhannya semakin tertunda, itulah yang namanya mudarat. Mudarat artinya sakitnya tambah parah atau kesembuhannya semakin tertunda, itu namanya mudarat. Jika sakitnya demikian, ya kondisinya jika terkena air, berarti dia punya udzur untuk tayamum. Tayamum yang rajih, yang benar, tayamum itu mensucikan. Bukan hanya membolehkan sholat, tapi mensucikan. Dengan tayamum kita suci, suci dia dari hadas besar. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza wajada al-ma' falyattaqillaha walyumissa basharatahu. Nabi mengatakan bahwa at-turab wudhu'ul muslim. Ya. Debu tanah itu wudunya muslim saat ada udzur berapapun lamanya. Tetapi di akhir hadis Nabi mengatakan fa idza wajada al-ma', jika dia kemudian mendapatkan air setelah itu, falyattaqillah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, walyumissa basharatahu, hendaknya dia menyirami kulitnya, seluruh tubuhnya dengan air itu, hendaknya dia mandi. Artinya tayamumnya tadi batal. Begitu pula sahabat yang safar bersama Nabi, kemudian dia junub sehingga dia tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi karena tidak tahu tayamum. Kemudian Nabi SAW tanya kepada dia, kenapa tidak ikut sholat? Dia mengatakan, saya junub dan tidak ada air. Ketika itu kehabisan bekal air sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, mengajari dia, jika tidak ada air maka tayamum. Maka dia pun tayamum. Ya. Nah, kemudian safar dilanjutkan. Tayamum kemudian sholat sahabat itu. Safar dilanjutkan. Di tengah perjalanan dapat air. Nabi alaihissalam mengambil wadah air itu sebagiannya, kemudian diserahkan kepada sahabat tadi yang tayamum, kemudian mengatakan, "Idhab fa akhrijhu alai." Pergilah kamu mandi dengan air ini. Artinya tayamumnya tadi batal dan dia tetap disuruh mandi junub dengan itu. Jadi ketika sakitnya sudah sembuh, sudah tidak termudaratkan oleh air, maka tetap wajib mandi junub. Begitu. Ada yang lain? Hah? Oh ya. Koyok yang bagaimana yang dibatalkan puasa? Terlepas? Sebabnya apa? Dari sisi mana dia membatalkan puasa? Sekarang kita analisa. Katanya ada yang menukilkan fatwa koyo salompas itu membatalkan puasa. Sekarang kita lihat cara kerjanya bagaimana. Koyo salompas itu digunakan ketika ada bagian yang linu ya. Iya, sakit, pegel. Kemudian ditempeli koyo, jadi enak gitu ya. Cara kerjanya bagaimana? Ada zat-zat yang masuk. Hah? Hawa panas. Apakah ada unsur-unsur yang masuk meresap melalui pori-pori? Tidak. Nah, anggap saja mungkin, mungkin ada. Iya, jika ilatnya dijadikan sebagai pembatal puasa karena ada unsur-unsur dari koyo salompas itu yang terserap masuk melalui pori-pori, ya, maka sekarang apa bedanya dengan suntikan vitamin dan obat? Selain infus, adapun infus batalkan puasa. Infus itu pengganti makan dan minum. Kalau tidak diinfus mati. Sudah tidak bisa makan minum kemudian tidak diinfus mati. Karena infus itulah makan minumnya. Artinya itu sama dengan makan minum, itu pembatal puasa. Tapi suntikan biasa, vitamin, obat dimasukkan ke urat-urat, tidak batal puasa, kata Syekh bin Baz, kata Syekh Al-Ghayr, kata Syekh Al-Albani. Karena tidak semakna dengan makan dan minum, tidak sama dengan makan dan tidak menggantikan kedudukan makan dan minum. Ya, begitu pula misalkan pakai minyak rambut atau pakai minyak pelumas di apa saja misalkan digosokkan di kulit meskipun meresap dan membuat segar, itu semua tidak membatalkan puasa kata Syekh Al-Albani. Sekarang yang sulit difahami, koyok kok bisa jadi pembatal puasa? Apa kesamaannya dengan makan dan minum? Kan begitu. Nah, dalam perkara-perkara yang memang tidak ada nas, tidak ada hadis, tapi memang itu hal-hal yang kembali kepada ijtihad, yaitu apakah bisa dikias dengan hukum yang telah ada berdasarkan nas al-Rasulullah dalam hal ini makan dan minum? Jika memang bisa disamakan dengan itu secara kias, berarti membatalkan. Jika tidak, tidak. Contohnya tadi infus ya, itu jelas pengganti makan dan minum, membatalkan. Suntikan vitamin, obat, meskipun itu masukkan sesuatu ke urat, tidak, tidak membatalkan puasa ya, karena tidak semakna dengan makan dan minum. Yang terpahami, koyok pun begitu. Iya kan? Koyok pun begitu. Kecuali jika ada makna lain yang dijadikan sebagai alasan yang sama dengan kami yang kita tidak tahu, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nah. Apa ada yang lain? Anda ini tidak tahu sampai jam berapa kita kajian. Hah? Panjang waktunya. Nah, tergantung kesabaran kita ini. Duduk. Nah, iya. Namun jika sudah tidak ada hal-hal yang bisa ditanyakan, kita akan akhiri. Tinggal berapa? Apa? Masalah apa? Usia apa? Rukhsah wanita hamil. Itu pakai ini mungkin. Kondisi. Oh ya ya ya. Pertanyaannya terkait dengan wanita hamil dan wanita menyusui, ya, yang mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Apakah patokannya? Pertanyaan. Apakah patokannya usia janinnya? Ya. Ataukah kondisi tubuhnya? Gitu. Ya. Patokannya adalah kondisi tubuh. Penjelasan ulama, patokannya adalah kondisi tubuh. Karena ya, masalah ini terkait dengan kemampuan berpuasa. Wanita hamil, wanita menyusui yang mendapat rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa ketika masuk dalam kategori tubuhnya ya, lemah dan tidak mampu berpuasa. Yang dalam hal ini ada indikator-indikator yang menimbulkan kekhawatiran akan membahayakan janinnya yang dikandung jika dia berpuasa, atau membahayakan bayinya yang disusui jika dia berpuasa, atau bahkan membahayakan dirinya jika dia tetap berpuasa. Maka ketika ada indikator-indikator yang menunjukkan itu, kemudian dia khawatir, jadi khawatirnya beralasan kan? Ya, dan dia menyadari dirinya tubuhnya lemah dan khawatir terhadap dirinya, keselamatan dirinya atau keselamatan janinnya atau keselamatan bayinya, maka saat itulah dia dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Berarti ketika diselami makna ini, dipetik di sini ya, kesimpulan bahwa wanita hamil dan wanita menyusui yang tidak mampu berpuasa itu mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa karena sama dengan orang sakit, karena sama dengan musafir. Oleh karena itu, pendapat yang terkuat dari pendapat ulama adalah kewajibannya qadha, seperti orang sakit, seperti musafir. Qadha, bukan bayar fidyah. Karena ada saatnya nanti dia berhenti hamil, ada saatnya dia berhenti menyusui, ada saatnya dia sehat. Saat itu dia wajib mengqadha. Seperti hanya orang sakit, dia tidak puasa karena sakit, musafir tidak puasa karena safar. Ketika dia sudah sehat, ketika dia sudah mungkin, maka dia qadha. Adapun fidyah itu untuk orang yang memang tidak ada kemampuan yang ditunggu untuk berpuasa. Tidak ada saat-saat nanti dia bisa berpuasa untuk mengqadha. Makanya jalurnya adalah fidyah. Seperti orang tua yang sudah lanjut usia, sudah tidak kuat berpuasa, sudah tidak bisa berpuasa. Kan tidak mungkin ditunggu sampai kembali muda kan? Dia akan semakin lemah-lemah sampai nanti wafat. Jadi tidak mungkin ditunggu dia nanti ada saat-saatnya kapan nanti dia bisa mengqadha. Tidak mungkin, dia akan semakin lemah sampai meninggal. Jadinya jalurnya fidyah. Begitu pula orang sakit yang jenis penyakitnya tidak ada harapan sembuh secara medis, atau menurut adat kebiasaan di masyarakat penyakit itu tidak ada yang sembuh, sementara penyakitnya itu menuntut dia untuk selalu mengkonsumsi obat setiap saat, menuntut dia untuk selalu makan dan minum, dan penyakitnya itu membuat tubuhnya lemah, tidak kuat berpuasa. Maka jalurnya apa? Jalurnya adalah fidyah. Karena dia tidak ditunggu sembuhnya. Tidak ditunggu sembuh. Nah, apabila kelemahan tubuh itu akan berakhir, nanti akan kuat jalurnya qadha. Orang sakit, musafir, begitu pula wanita hamil dan wanita menyusui. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Masalah tarwi. Masalah sholat tarwi ditanyakan, apakah waktu pelaksanaan tarwi itu setelah sholat sunnah rawatib ba'diyah isya 2 rakaat, ataukah ada jeda antara sholat isya, sholat sunnah rawatibnya dengan tarwih? Jawabannya, yang perlu kita ketahui adalah bahwa tarwih itu adalah istilah untuk qiyamul lail, untuk salat malam, untuk tahajud di bulan Ramadan. Istilahnya khusus, namanya tarwih. Ulama menamakannya tarwih. Adapun qiyamul lail, salat malam, tahajud di luar Ramadan tidak disebut tarwih. Hanya disebut tahajud, disebut qiyamul lail. Jadi sebenarnya ya, qiyamul lail, tahajud itu tarwih. Tarwih itu qiyamul lail, itu tahajud. Ya. Ada sebagian orang yang kami dengar membagi setelah tarwih masih ada tahajud. Salah. Itu tidak ada. Tarwih itu tahajud. Qiyamul lail. Ya. Hanya saja di bulan Ramadan, tahajud dan qiyamul lail itu diistilahkan secara khusus namanya tarwih. Adapun qiyamul lail dan tahajud di luar Ramadan tidak disebut tarwih. Hadis Aisyah. Dalilnya hadis Aisyah. Kita berbicara dalil. Dalilnya hadis Aisyah. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, Nabi alaihissalam tidak pernah sholat malam baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nabi tidak pernah sholat malam baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya. Itu Nabi alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menjelaskan tata cara pelaksanaannya Nabi itu panjang, berdirinya panjang, bacaannya panjang, lama. Ya, Nabi jika qiyamul lail sampai bengkak-bengkak telapak kakinya. Ya. Nah, kesabarannya luar biasa. Kita petik dari hadis ini bahwa ya itu yang namanya qiyamul lail tahajud tarwih itu 11 rakaat. Di luar Ramadan belum hanya 11 rakaat. Nah, jadi tarwih, jika kita sudah hadir tarwih berjamaah di masjid bersama imam dari awal sampai akhir, diharapkan masuk dalam hadis man shalla ma'al imam hatta yanṣarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa salat tarwih berjamaah bersama imam di masjid dari awal sampai akhir, hadisnya hatta yang sorifa, sampai selesai. Sampai selesai itu sampai selesai witirnya, salam terakhir dari witir rakaat yang ke-11. Ya. Kutiba lahu qiyamul lail, dicatatkan baginya, dituliskan baginya pahala qiyamul lail, salat malam semalam suntuk, padahal hanya palingan setengah jam, satu jam mungkin ya. Satu jam atau sekitar itu, tapi pahalanya qiyamul lail semalam suntuk. Syaratnya berjamaah tarwih dengan imam dari awal sampai akhir, sampai akhir salam witir. Jika ada yang keluar saat witir kemudian tidak menyelesaikan bersama imam, tidak masuk dalam hadis. Nah, sebagian ulama kata, saya mau tahajud lagi di rumah, saya mau nambah lagi, dia tidak masuk dalam hadis. Nah, sekarang pembahasannya, apakah lebih dari 11 rakaat boleh atau tidak? Masalah khilafiyah. Jumhur membolehkan lebih dari 11, meskipun yang afdal 11. Ya, karena ada hadis A'rabi, Arab Badui, datang bertanya kepada Nabi tentang solat malam. Nabi menjawab makna solat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nabi tidak membatasi jumlah. Itu yang dipegang oleh sebagian ulama, ya, yang lainnya lebih dari 11 rakaat. Ibnu Utsaimin termasuk yang mendukung jumhur boleh 11 rakaat. Tapi tetap dikatakan, Ibnu Utsaimin sudah mengatakan bahwa tetap yang lebih utama 11 rakaat. Dan sebisanya meniru tata caranya Nabi. 11 rakaat itu satu rakaatnya Masya Allah. Nabi pernah sholat 1 rakaat. Nah, Pernah sholat sama Hudzaifah satu rakaat, baca Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah lanjut An-Nisa, bukan Ali Imran, An-Nisa. Setelah An-Nisa lanjut Ali Imran, tiga surat. Antum bisa bayangkan. Nah, sebagian ulama mentakwil, kita tidak bisa meniru cara Nabi panjang bacaannya, kita tidak kuat berdiri, maka rakaatnya yang diperbanyak. Baik, jumhur membolehkan, meskipun tetap mengatakan yang terbaik tetap 11 rakaat. Tapi boleh, tidak masalah. Nah, dari penjelasan ini kita pun mengetahui tidak ada bedanya antara qiyamul lail tahajud dengan tarwih. Bedanya hanya tarwih itu disunnahkan berjamaah sebulan penuh di masjid. Keutamanya itu tadi kita dengar, dengan syarat ikut bersama imam dari awal sampai akhir. Jika saat witir mundur, tidak masuk dalam hadis. Nah, harus sampai selesai. Baik. Adapun qiyamul lail tahajud di luar Ramadan, selain tarwih, tidak boleh rutin berjamaah. Diacarakan berjamaah, berjamaah qiyamul lail tahajud, ya, tidak ada contohnya dari Nabi. Tetapi kadang-kadang jika kebetulan, ya, kebetulan bersamaan di satu rumah misalkan, sama-sama kemudian yang ini bangun kemudian bergabung berjamaah, kadang-kadang itu terjadi, nggak masalah. Beberapa kali Nabi melakukan itu, tapi bukan sesuatu yang dirutinkan dan diacarakan berjamaah tahajud qiyamul lail, ya, secara bersama-sama. Itu hanya untuk tarwih saja khusus. Waktunya sama. Waktu qiyamul lail kata ulama, ya, berdasarkan yang tampak dari sunnah Nabi SAW adalah setelah selesai sholat isya. Ada sholat isya. Nah, setelah isya ada sholat sunnah ba'diyah dua rakaat. Ya. Terserah, di situ nanti tergantung kesepakatan jamaah. Ada yang ingin cepat-cepat berjamaah, tarwih dipercepat segera selesai. Ya. Ada yang ingin ada jeda, mungkin barusan makan kan? Barusan makan, wah masih terasa, jadi ya ada agak diundur waktunya, enggak masalah. Nah. Ada yang ingin mengerjakan tarwihnya misalkan tengah malam, jam 1 atau jam 2, silakan, enggak masalah. Nah. Itu semua waktu. Jadi waktunya qiyamul lail tarwih itu sejak selesai sholat isya sampai masuk waktu sholat subuh. Selama belum adzan subuh masih bisa tarwih. Masih bisa qiyamul lail, masih bisa tahajud. Begitu. Bisa dipahami? Nah. Ya. Pembagian ini butuh dalil. Pembagian ini butuh dalil. Ada yang mengatakan katanya tahajud itu setelah tidur, tarwih sebelum tidur. Nah, membedakan pembagian ini, membedakan demikian ini butuh dalil. Mana hadisnya dari Nabi? Nah. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang ada dari hadis ketika tarwih Nabi SAW itu tidak membedakan hal itu. Tidak ada pembagian dari Nabi pelaksanaannya seperti itu, ya. Dan di zaman Umar, ketika Umar mengumpulkan orang-orang yang sholat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi, kemudian dihidupkan kembali tarwih, dikumpulkan dengan satu imam, Umar yang tampak dari asar itu, Umar tidak ikut tarwih, ya. Umar sendiri memilih di malam hari, tengah malam, ya, di malam. Dan Umar mengatakan, ya, yang mengerjakannya di akhir malam lebih utama. Itu yang tampak dari hadis itu. Itu yang dipegang oleh sebagian ulama yang mengatakan tarwih sendiri tapi di tengah malam lebih utama daripada tarwih berjamaah. Tetapi jumhur mengatakan tarwih berjamaah meskipun awal malam lebih utama, karena hadis tadi jika sholat bersama imam sampai selesai dituliskan qiyamul lail semalam suntuk. Kalau sudah dituliskan qiyamul lail semalam suntuk, sudah tidak perlu ditambah-tambah lagi setelah itu. Sudah sholat bersama imam tarwih dari awal sampai akhir sudah dituliskan pahala semalam suntuk, tidak perlu lagi ditambah tahajud ini tahajud itu istilahnya. Jadi pembagian itu tidak ada dalam Al-Quran. Saya sudah jelaskan tadi masalah jumlah rakaat, ada perbedaan pendapat. Jumhur membolehkan lebih dari 11. Artinya jika kita mendapati satu masjid imamnya lebih dari 11, tidak masalah kita tidak ikut. Boleh kita ikut seperti yang disebutkan tadi misalnya sendiri, tidak masalah. Nah, yang penting jangan meyakini bahwa lebih dari 11 rakaat lebih utama. Ini diingatkan oleh ulama. Ulama yang mengatakan boleh saja lebih dari 11, karena ada hadis tadi Nabi ditanya tentang sholat malam oleh orang Badui, ya sahabat Badui. Nabi menjawab sholat malam itu dua rakaat. Nabi tidak membatasi jumlahnya kan? Nabi hanya mengatakan apa? Dua rakaat. Artinya bebas. Dua rakaat. Berapapun jumlahnya bebas. Sehingga boleh lebih dari 11 pendapat jumhur. Tapi mereka mengatakan meskipun demikian yang terbaik mengikuti Nabi. Nabi tidak pernah lebih dari 11. Ada juga yang mengatakan yang terbaik mengikuti Nabi, ya caranya, tata caranya juga seperti Nabi. Berdirinya lama, bacaannya lama. Ya, yang penting sekarang kita fahami bahwa tarwih itu itulah qiyamul lail, salat malam itulah tahajud. Kalau sudah tarwih bersama imam sudah selesai sudah. Setelah itu masih panjang malam, apa yang dilakukan? Baca Quran sebanyak-banyaknya. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Adapun pahala salat malam sudah dituliskan pahala semalam suntuk. Yang mulai semalam suntuk berdasarkan hadis. Jika sholat bersama imam dari awal sampai akhir. Adapun masalah jumlah rakaat tadi sudah jelas. Ya. Itu masalah yang diperdebatkan. Masalah yang memang diperdebatkan. Ada memang pendapat-pendapat seperti itu. Tapi sekarang kita ingin memilih mana yang pendapat yang lebih tepat. Jika kita mempelajari hadis-hadis Nabi, mana yang tampak lebih dekat pada kebenaran, mana yang tampak lebih benar. Kita lihat saja dari hadis-hadis Nabi yang datang, tampaknya seperti ini tadi. Tidak ada lagi setelah ini. Tapi bagi seseorang misalkan yang dia katakan, ya, dia mengatakan saya tidak puas jika cuma 11 rakaat. Setelah 8 rakaat bersama imam mundurkan gitu. Dia ingin nambah di rumahnya. Baik. Jika dia tambah di rumahnya, itu juga tarwih namanya. Jangan bedakan ini tarwih yang sama tahajud. Jika dia okelah, jika dia tambah di rumahnya, dia mundur tidak selesai, tidak witir. Kemudian dia tambah di rumahnya, itu juga tarwih, masih tarwih itu. Betul itu tahajud, tapi itu juga tarwih. Tahajud di bulan Ramadan namanya tarwih. Tarwih jumhur membolehkan lebih dari 11. Tetapi masalahnya kami katakan tadi, jika seseorang melakukan itu, dia tidak akan masuk dalam hadis. Barang siapa sholat tarwih bersama imam dari awal sampai akhir, dia dapat pahala sholat malam semalam suntuk. Semalam suntuk berapa jam? Ya, anggaplah 12 jam. Padahal sholat tarwih sampai witir selesai bersama imam hanya 1 jam. Ini pegangan jumhur mengatakan bahwa tarwih berjamaah di masjid bersama imam lebih utama daripada tarwih sendiri di rumah. Bisa dipahami? Ada juga ulama yang mengatakan tarwih sendiri di rumah, apalagi jika tengah malam, akhir malam, lebih utama daripada tarwih berjamaah di masjid di awal malam bersama imam. Ada pendapat, itu pendapat Imam Malik, dan itu pendapat guru saya, Syekh Mukbil. Syekh Mukbil, ketika kami berguru di Damaskus, beliau tidak pernah sholat tarwih berjamaah dengan murid-muridnya, tetapi beliau tarwih sendiri di rumah. Karena beliau berpendapat dengan pendapat Imam Malik bahwa tarwih sendiri di rumah afdol. Padahal tarwihnya di Damaskus, di Darul Hadis Damaskus, di era Syekh Mukbil dulu ketika saya belajar di sana, tarwihnya jam 2 malam. Bukan setelah Isya, bukan. Jam 2 malam baru tarwih berjamaah. Itu pun Syekh Mukbil tetap tarwih sendiri di rumah. Karena beliau mengikuti pendapat Imam Malik bahwa selain sholat wajib, sholat sunnah termasuk tarwih lebih utama di rumah. Jumhur mengatakan afdal berjamaah di masjid, karena jika tarwih bersama imam dari awal sampai akhir, salam yang terakhir witir dapat pahala semalam suntuk, padahal cuma 1 jam, pahalanya sampai 12 jam. Jadi ini masalah apa? Masalah khilafiyah. Yang penting butuh diluruskan tadi, jika ada yang melakukan dia tarwih bersama imam, ketika witir, saatnya witir dia mundur dengan alasan mau lanjut di rumahnya, baik. Tapi jangan bedakan ini tarwih sama tahajud. Iya, itu tahajud, tapi itu juga tarwih. Sama saja, artinya kelanjutan yang ini. Masih kelanjutan tarwih berjamaah, dia lanjutkan lagi. Kita pun tidak mengatakan itu tidak boleh. Ini maksudnya tidak boleh. Karena ini masalah pilihan, kan cuma mustahab. Tarwih itu mustahab, berjamaah mustahab. Mau di masjid, mau di rumah, mau sampai selesai bersama imam, mau mundur, lanjutkan di rumah, enggak masalah. Hanya saja yang penting jangan ada istilah-istilah yang membedakan ini dan itu tanpa dalil. Jadi semua sholat malam di bulan Ramadan namanya tarwih, baik berjamaah maupun sendiri. Begitu. Bisa dipahami teman-teman. Mungkin ya. Ketika masbuk, antum upayakan masbuk ketika di sela-sela istirahat itu, ketika sela-sela istirahat menunggu imam takbir lanjut lagi sholatnya, di situ antum mengerjakan 2 rakaat. Kalau tidak memungkinkan, berarti ketika witir bersama dengan imam, ya. Ketika witir bersama imam, witir berapa? Biasanya 2 rakaat salam kemudian 1, ya. Ya, ada juga 3 rakaat langsung. Iya. Nah, kalau misalkan dia 2 rakaat kemudian 1, ketika witir 1 rakaat itu, antum niatnya 2 rakaat. Niatnya 2 rakaat. Nah, sehingga ketika imam salam, antum lanjut 1 tambah, kemudian nanti witir sendiri. Nah, kalau misalkan imamnya 3 rakaat witirnya, dan itu kan kadang-kadang saja kan, tidak selalu, bisa saja ikut witir bersama imam, kemudian nanti nambah sendiri 2 rakaat. Mungkin ada pertanyaannya, kok bisa? Salat malam itu kan ditutup dengan witir kan? Ada hadis dalam Sahih Muslim, pernah Nabi setelah witir beliau bangun kemudian sholat lagi 2 rakaat. Tapi ini tidak selalu dilakukan, pernah dilakukan. Kata ulama diantaranya Syekh Mukbil mengajarkan kepada kami hadis ini ketika kami di Darul Hadis Damaskus berguru kepada beliau. Beliau menjelaskan hadis ini dalil menunjukkan terkadang boleh setelah witir nambah sholat 2 rakaat. begitu. Wallahu a'lam. Mungkin cukup? Ya, cukup karena kita persiapan iftar. Nah, jadi lanjutannya di hari ini. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.